sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk salah satu sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, termasuk al-ashrah al-mubasyyirin bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, seorang sahabat yang mula-mula masuk Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa sa'dun jalisun, bahwasanya suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi rahtan, ya, sekelompok orang. Rahat itu dalam bahasa Arab, ya, kelompok orang yang berjumlah 3 sampai 10, ya, 3 sampai 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka dari orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, untuk memperkuat keimanan mereka, diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, harta. Wa sa'dun jalisun, saat itu Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi menceritakan tentang dirinya, jalisun, sedang duduk. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seseorang yang orang tersebut adalah a'jabuhum ilayya, orang yang paling baik menurut saya. Ini menurut sahabat Sa'ad. Jadi ada sekitar 10-an orang, 9 orang, yang lain dikasih, satu orang enggak dikasih. Ini rajulan, lelaki. Dan ini tidak disebutkan namanya di sini, ini mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Tapi di dalam Fathul Bari dan kitab-kitab syarah yang lain disebutkan bahwasanya rajulan di sini namanya adalah Ju'ail ibnu Suraqah. Ju'ail bin Suraqah, itu nama sahabat tersebut. Sahabat yang enggak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harta, padahal yang lainnya dikasih harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka saya mengatakan, siapa di sini? Saya di sini. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malaka an fulan? Wahai Rasulullah, kenapa, ya, dengan si fulan? Yani kenapa yang lain dikasih sedangkan si fulan satu orang enggak kamu kasih, wahai Rasulullah? Fawallahi inni la'urahu mu'minan, ya, atau la'arahu mu'minan, sungguh menurut saya dia adalah seorang yang beriman, yang mantap imannya, kuat imannya, mukmin yang sejati, wahai Rasulullah. Kenapa malah enggak anda kasih? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, au musliman, atau seorang muslim. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Sa'ad, ya, mengklaim, memvonis, memastikan bahwa sahabat tersebut adalah seorang mukmin yang sejati. Karena iman itu masalah hati, ya, amalan-amalan batin. Ya, ini tidak kita ketahui. Berbeda dengan Islam. Islam itu adalah amalan-amalan yang zahir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini membedakan antara Islam dengan iman. Jangan sebut dia mukmin, tapi sebutlah dia adalah apa? Muslim. Dan ini memperkuat pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan antara Islam dengan iman. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami beriman, Lalu Allah mengatakan, ya, jangan kalian mengatakan kami beriman, tapi katakanlah kami Islam. Ya, karena antara Islam dengan iman ada perbedaan. Iman lebih tinggi daripada Islam. Iman berkaitan dengan amalan-amalan batin, berbeda dengan Islam. Kalau Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Artinya Nabi, jangan kamu langsung memvonisnya, memastikan bahwa dia adalah beriman. Tetapi hukumi secara zahir, yaitu dia adalah seorang yang muslim. Fasakattu qalilan, lalu saya diam sejenak. Yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati. Kemudian saya ghalabani itu terdorong untuk mengulang apa yang saya katakan tadi. Jadi dia masih kurang puas gitu ya. Kurang puas dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Masih penasaran, pengen tahu kenapa si fulan kok gak dikasih. Akhirnya diulang lagi. Ya, fa'udtu lima qalati, saya ulangi ucapan saya. Fakultu malaka an fulan, wahai Rasulullah, kenapa anda dengan si fulan? Kenapa gak dikasih si fulan tersebut? Yang lainnya pada dikasih kok. Fawawahi inni la'urahu mu'minan. Ya, saya menilai dia adalah seorang yang beriman. Faqala au musliman. Ya, mungkin dia adalah seorang muslim. Yani jangan vonis dia, jangan pastikan bahwa dia adalah seorang yang beriman, tapi katakan dia adalah muslim saja. Fasakattu qalilan, maka saya pun diam sejenak. Summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu limaqalati. Saya terdorong lagi untuk mengulang lagi. Ya, dia masih penasaran, masih kurang puas dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mengulang lagi ucapannya. Wa'ada Rasulullah, Rasulullah pun mengulangi. Ini tetap melarang dia untuk memastikan bahwa dia adalah seorang yang mukmin, tetapi hendaknya ya menghukuminya dengan muslim saja. Summa qal, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Sa'du, wahai Sa'ad. Ya, ini panggilan nida, dan panggilan seperti ini fungsinya adalah untuk perhatian. Ya, untuk perhatian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil nama Sa'ad agar dia memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu metode ya dalam mengajar, dalam ta'lim, yaitu hendaknya apa? Memanggil. Ya, memanggil ya ma'syarul muslimin, ya ikhwan, ya akhwat, atau kadang-kadang nyebut nama tertentu. Ya Mu'ad. Ya, kadang ya Hulam. Agar orang yang diajak bicara itu apa? Memperhatikan. Ya, kadang-kadang kan jamaah atau santri, murid, ya, mungkin badannya ada di majelis, ada di kelas, tapi kadang-kadang pikirannya terbang entah kemana. Sehingga seorang ustaz perlu untuk apa? Memanggil supaya dia perhatian. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la'u'ti ar-rajula. Saya itu kadang memberi seseorang, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, padahal selain dia ada yang lebih saya cintai. Khasyata an yakubbahu wa huwa finnar, karena saya takut kalau Allah Subhanahu wa taala mencampakkannya ke neraka. Yani kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, sedangkan si fulan tersebut tidak diberi? Ya, karena si fulan ini udah kuat imannya. Ya, sehingga tidak dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan murtad. Berbeda dengan orang-orang yang baru masuk Islam ini. Dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya harta ghanimah supaya kuat imannya terlebih dahulu, Islamnya menjadi bagus. sehingga kalau sudah kuat nanti dia enggak butuh kepada apa? Ya, dunia. Enggak butuh kepada dunia. Dikasih enggak dikasih, dia enggak akan murtad. Jelas ya? Nah, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah, ya, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya seorang imam memberikan harta negara untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta negara tersebut kepada beberapa orang karena ini untuk kemaslahatan dia, untuk kemaslahatan Islam, untuk kemaslahatan kaum muslimin, memperkuat keimanan mereka, memperkuat keislaman mereka. Jadi dakwah kadang-kadang dengan harta boleh. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum, ya, wa alsinatikum. Jihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta. Kita dakwah misalkan kita juga punya harta, apa-apa dikasih. Lebih-lebih misalkan pada saat-saat kita ada bencana, ya, jadi ngasih bantuan, kemudian juga diselingi dengan taklim, dakwah, ada masalah, bagus, ya. Nah, yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah perbedaan antara Islam dan iman. Jadi ada perbedaan antara Islam dan iman. Diambil dari mana? Diambil tatkala saat memastikan orang tersebut sebagai orang yang beriman, dilarang oleh Nabi, ditegur oleh Nabi. Ya, cukup mengatakan muslim. Adapun mengatakan mukmin, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memastikan seseorang bahwa dia adalah beriman, ini adalah di luar dari kemampuan kita. Kenapa? Karena iman itu ada yang kaitannya dengan hati. Sebagaimana kita ketahui, iman itu mencakup apa? Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Lah, yang masalah hati ini kita enggak tahu. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang jelas, sholat, puasa, zakat, dan hukum-hukum dunia dihukumi secara zahir. Ahkamud dunya bidzawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Hukum-hukum dunia itu adalah secara zahirnya. Adapun masalah-masalah batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pendapat yang benar bahwa antara Islam dan iman ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Ketika lafaz Islam dan iman disebut dua-duanya. Adapun kalau disebut salah satunya, maka mencakup yang lain. Kalau disebut Islam saja, maka mencakup iman. Kalau disebut iman saja, mencakup Islam juga. Tapi kalau disebut dua-duanya, seperti dalam hadis Jibril misalkan, maka ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau iman itu untuk amalan-amalan yang batin, kalau Islam untuk amalan-amalan yang zahir. Ya, dan ini pendapat yang kuat sesuai dengan dalil surat Al-Hujurat tadi, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Demikian juga dalam hadis Jibril, ya, tentang Islam, tentang iman, di mana Nabi membedakan antara Islam dan iman. Ya, demikian juga dalam hadis ini. Dan Syekh Mar'i Yusuf Al-Karmi memiliki buku khusus tentang perbedaan antara Islam dan iman. Baik, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, bolehnya seorang menegur atau bertanya kepada pemimpin, ya, kepada pemimpin jika dia memandang bahwa itu adalah keliru. Menurut saat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah apa? Keliru menurut dia, menurut penilaiannya. Makanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Makanya dia konfirmasi kepada Rasulullah SAW. Hey Rasulullah, kenapa kok begini? Kenapa yang lain dikasih, dia enggak dikasih? Karena menurut saat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah apa? Keliru. Tapi Rasulullah menjelaskan, ya Rasulullah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan beliau itu sudah benar. Kenapa beliau enggak ngasih orang ini? Karena sudah dianggap imannya apa? Islamnya kuat. Sedangkan yang lainnya baru masuk Islam sehingga perlu diperkuat dengan diberi apa? Harta. Ya, ini boleh. Seorang murid nanya konfirmasi kepada ustaz, misalkan kenapa ustaz melakukan begini dan begitu, ya supaya mendapatkan ilmu, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tentunya dengan adab. Tentunya dengan adab yang baik, tutur kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang kasar. Baik. Selanjutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Radhiyallahu anhuma, karena sahabat Abdullah dan juga ayahnya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Ya, sebelum Fathu Mekah beliau masuk Islam. Ada dua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Abbas dan satunya lagi yaitu Hamzah yang meninggal pada perang Uhud. Taib, dua-duanya masuk Islam. Selain itu tidak masuk Islam. Di antaranya Abu Talib, ya, di antaranya juga adalah Abu Lahab. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar." Diperlihatkan kepadaku neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan neraka. Siapa memperlihatkan? Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah memperlihatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam neraka. Dan ini menunjukkan kepada kita salah satu akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa neraka itu sudah tercipta sekarang. Makanya perhatikan dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menceritakan tentang neraka, uiddat lil kafirin. Neraka itu sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Yang namanya disiapkan berarti sudah apa? Sudah tercipta, sudah ada. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya ya neraka, surga itu belum tercipta sekarang. Nah, uritunna, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata penduduk terbanyak neraka itu adalah kaum wanita. Ini penduduk neraka yang paling banyak, kebanyakan penduduk neraka adalah dari kaum wanita. Ya. Jadi Rasulullah SAW melihat neraka, ternyata yang paling banyak masuk neraka adalah kaum wanita. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa sekarang ini sudah ada orang-orang yang disiksa di neraka. Orang-orang yang disiksa di neraka. Tetapi yang disiksa adalah apa? Ruhnya. Ruhnya. Adapun badannya, maka ya menunggu hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Paham ya? Jadi dalam beberapa hadis Rasulullah SAW melihat ada yang sudah masuk surga, ada yang sudah masuk neraka. Seperti Nabi SAW melihat siapa? Sahibul Mihjan di neraka. Kemudian juga Ibnu Luhai yang menyeret ususnya di neraka. Ya. Ada sebagian orang sudah dilihat Rasulullah SAW di neraka. Maksudnya bagaimana? Ya, mereka kok sudah masuk neraka padahal hisab belum ada. Ya, yang dimaksud maksudnya adalah ruhnya mereka. Jadi masuk neraka itu ada dua. Pertama ruhnya, dan itu bisa sekarang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. seperti Fir'aun juga, an-naru yu'raduna 'alayha huduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Sekarang ini sudah disiksa. Ya, sudah disiksa, tapi rohnya saja. Adapun ya, badannya ya, maka kelak nanti sudah kalau sudah dibangkitkan hari kiamat. Jadi ada dua macam ya masuk neraka itu. Pertama yaitu ruhnya saja. Maka sekarang sudah ada sebagian orang yang sudah disiksa oleh Allah di neraka, rohnya. Ya, seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah badannya dan ruhnya, maka ini menunggu nanti setelah apa? Hari kebangkitan, setelah hisab. Baik. Faida aksaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya adalah neraka. Dan ini adalah peringatan bagi kaum wanita, ya, bagi para wanita, ya, karena mereka adalah penduduk terbanyak dari neraka. Sehingga hendaknya bagi para wanita untuk meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan dosa-dosa yang banyak diperbuat oleh kaum wanita. Bukan berarti hadis seperti ini kemudian merendahkan kaum wanita. Bukan berarti Islam zalim kepada kaum wanita. Kita jangan melihat hanya satu hadis saja. Lihat hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira bagi wanita yang taat, bagi wanita yang salihah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita sholat lima waktunya, puasa Ramadan, menjaga farjinya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Dari pintu mana yang kamu suka. Jadi melihat masalah ini jangan hanya satu hadis saja. Oh, ini berarti Islam mendzalimi kaum wanita. Ada sebagian orang yang salah paham. Ya, Islam dikucilkan, mengucilkan kaum wanita, tidak. Ini adalah tahdir dan wa'id. Ini adalah sifatnya ancaman, peringatan kepada kaum wanita, ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Di antaranya yakfurna. Dosa yang paling banyak membuat kaum wanita itu masuk neraka adalah yakfurna. Mereka kufur. Ya, kila ayakfurna billah, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat yang bertanya adalah wanita itu sendiri. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah khutbah, lalu ada seorang wanita yang berdiri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksudnya kufur? Ayakfurna billah, apakah kebanyakan wanita itu kufur kepada Allah? Kata Nabi, qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada ashir, ya, yakni kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, kufur terhadap kebaikan suami. Law ahsanta ila ihdahunna dahr, andaikan kamu berbuat baik kepada mereka ad-dahr selama satu tahun. Summa ra'at minka syai'an, lalu ya, si wanita tersebut melihat darimu satu kesalahan. Qalat, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, saya tidak mendapati pada dirimu suatu kebaikan sekecil apapun itu. Ya, suami sudah banyak berbuat baik, suatu saat dia melakukan kesalahan, kebaikannya langsung lenyap, tertutup semuanya. Yang diingat-ingat hanya apa? Kekurangan suami tadi. Dan subhanallah, ya, para wanita itu memiliki hafalan yang kuat. Hafalan yang kuat terhadap kesalahan suami-suami mereka. Ya, hafalannya kuat, masya Allah. Kadang kita lupa, udah lupa gitu ya, dia ingat itu. Makanya jangan coba-coba menyakiti wanita. Ya kalau kamu menyakiti wanita akan diingat terus itu. Memorinya masya Allah gak tahu berapa giga. Nah, jadi hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, anjuran untuk memberikan nasihat, wasiat kepada para wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian memberikan wasiat dengan lembut, dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada kaum wanita. Sering-sering menasihati kaum wanita. Sa'innahunna khuliqna min dila. Karena mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Oleh karenanya kewajiban bagi para ustadz, bagi para tokoh masyarakat untuk memberikan perhatian kepada para wanita. Para wanita ini memiliki peran yang sangat besar. Kalau kita lalai terhadap mereka, maka yang terjadi adalah kerusakan. Tapi kalau kita membimbing mereka, mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, maka ini akan menjadi sumber kebaikan negara, bangsa, umat, agama. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'dattas syi'ban tibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah pertama. Ya, jika kamu mempersiapkannya dengan baik, kamu berarti mempersiapkan generasi yang tangguh. Baik, yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, bahwasanya neraka itu sekarang sudah tercipta dan sekarang sudah ada penghuninya. Tapi penghuninya bukan dalam badan ya, tapi hanya ruh. Ya, hanya ruh. Sudah ada sebagian. Makanya dalam sebagian hadis Rasulullah SAW juga pernah melihat ada seorang wanita yang disiksa di neraka gara-gara apa? Kucing, gitu kan? Jadi ada sudah dicipta, tapi apanya itu? Ruhnya. Ya, bukan berarti orangnya, badannya. Adapun badannya nanti ya, setelah hari kebangkitan. Demikian dikatakan oleh para ulama. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ancaman dan peringatan bagi para wanita. Ya, karena mereka adalah penduduk terbanyak dari neraka. Sehingga hal ini memotivasi bagi para wanita untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, amal saleh dan menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahaya kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Allah telah memberikan nikmat tetapi dia mengkufurinya. Termasuk kufur nikmat terhadap kebaikan suami. Suami telah berbuat baik kepada istri tapi istri tidak mensyukurinya. Ya, yang diingat-ingat hanya kesalahan sang suami, kebaikannya tidak diingat, maka ini adalah termasuk kufur nikmat yang menjadikan kebanyakan wanita apa? Ya, terjerumus di neraka. Ya, kebanyakan wanita seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang kufur nikmat. Yang sering kita dengar adalah keluhan, menggerutu, ya, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang qanaah. Coba kalau lihat ibu-ibu kalau udah lagi ketemu ngerumpi, yang kita dengar apa? Nih, gerundel aja. Gerundel. Semuanya pada naik belanja, ya, harga-harga naik, ya. Nah, uang belanja enggak naik-naik. Apalagi kalau udah ketemu di warung gitu, wah, udah ngomel-ngomel semuanya, ya kan? Tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Baik, demikian juga kurang bersyukur ya terhadap kebaikan-kebaikan suami. Sehingga sekarang banyak wanita-wanita yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala perekonomian suaminya, udah langsung dia minta cerai, langsung dia ya berkhianat terhadap suaminya dan sebagainya. Dan ini sangat sangat berbahaya, ya sangat berbahaya. Nah, oleh karenanya hendaknya bagi para wanita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat suami itu harus bersyukur. Betapa banyak para wanita belum dapat apa? Suami. Ketika ada seorang akhwat ya dikaruniai oleh Allah suami, alhamdulillah laku gitu kan. Itu harus bersyukur. Ya udah laku gitu dia dikasih oleh Allah SWT. Karena ada sebagian yang belum dikaruniai oleh Allah SWT. Mereka harus bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian dirawat baik-baik. Punya suami itu dirawat baik-baik. Ya, biar gak melirik rumput tetangga. Ya, karena rumput tetangga lebih hijau katanya. Dirawat baik-baik. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Ya, kalau kamu mendapatkan nikmat, ya, maka rawatlah baik-baik. Ya, jangan hianati nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan kemaksiatan dan dosa, karena kemaksiatan dan dosa akan mencabut, ya, menjadikan nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ya, ingat hak seorang suami itu sangat besar. Ya, haknya seorang suami itu sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqu zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun fala hisabha ma addat haqqa. Hak seorang suami itu, andaikan suami itu memiliki boro kemudian dijilat oleh istrinya. Ya. Ini cuma seandainya loh ya, bukan beneran. Nanti punya borok beneran, oh, istri solehah jilatmu. Ya. Bukan. Ini cuma menggambarkan betapa besarnya haknya seorang suami. Andaikan dia punya borok kemudian dijilat oleh istrinya, istri belum menunaikan haknya suami. Masya Allah. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, para akhwat, dengerin. Dengerin enggak ini ya? Jauh ke sana ya. Nah, jadi didengerin baik-baik. Ini penting. Apalagi calon-calon apa? Istri ya kan? Ini berarti ini calon suami ini. Baik. Baik. Selanjutnya yang ke-28. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, inni sababtu rajulan. Saya pernah mencela seseorang. Ya, mencela seseorang. Dalam riwayat yang lain, mencela sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Fa'ayyartuhu bi ummih. Saya mencelanya dengan ibunya. Mencelanya dengan ibunya. Yani dalam riwayat yang lain disebutkan dia memanggilnya dengan ya ibnas sauda. Wahai anak as-sauda, wanita yang hitam. Paham ya? Jadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah, ya mungkin terbawa emosi, marah. Ya, tabiat manusia kadang-kadang kalau sudah marah itu kurang bisa mengontrol apa ucapan. Ini tengkar dia, akhirnya kemudian mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, ini dicela dengan ibunya. Karena ibunya hitam, ibunya kulitnya hitam, maka dia mengatakan, ya ibn sauda, wahai anak wanita yang hitam. Faqala linnabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar sahabat Abu Dzar menghina, merendahkan sahabat Nabi yang lain, saudaranya, sesama muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Ini ya, kalau kita dengar ada seorang teman kita yang menghina, membuli, ya sering nih, kadang-kadang santri ya menghina temannya, membuli temannya. Kalau ada yang seperti itu, jangan diam. Itu kemungkaran. Jangan didiamkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Ingatkan. Ya, bahwa seperti itu enggak boleh saling mencela. Subhanallah. Jangankan mencela orang, dalam agama Islam itu mencela binatang aja enggak boleh. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan apa? La tasubbuddi fa innahu yuqidukum lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam. Ya enggak boleh mencela ayam. Fa innahu yuqidukum lis-shalah, karena dia itu punya jasa. Apa jasanya? Bangunin kalian salat. Jangan malah dicela. Dia punya jasa. Jangan bilang, berisik aja nih ayam nih, enak-enak tidur kok. Ya, bayangkan, menghina ayam saja gak boleh, apalagi menghina orang. Kayak ini, stop. Ya, kebiasaan, ya, membuli teman kita, menghina, memberikan gelar-gelar yang tidak baik kepada teman kita, gak boleh. Ini adalah perbuatan dosa. La yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seorang laki-laki menghina lelaki yang lain. Ingat, bisa jadi orang yang kita hina lebih baik daripada kita yang menghina. Ya, mungkin kita hina, mungkin dia punya cacat, mungkin dia kulitnya hitam, bisa jadi dia di sisi Allah lebih mulia daripada kita. Karena di sisi Allah kemuliaan tidak dilihat dari postur tubuh, tidak dilihat dari rupa, tidak dilihat dari harta, tapi dilihat dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini penting. Ya, kalau kita menghina orang lain, ya, bisa jadi kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kesialan seperti yang menimpa kepada saudara kita tersebut. Ya, kalau misalkan nih kita menghina, dia misalkan karena kakinya pincang, misalkan. Kalau kita menghina saudara kita, ya, al-jazaa'u min jinsil amal, bisa jadi nanti kita pincang juga seperti dia. Hati-hati. Itu para ulama mengingatkan, jangan menghina saudara ya kita karena cacat yang ada pada dirinya. Karena bisa jadi cacat yang ada pada dirinya menimpa kepada yang menghina. Ya, nah ini penting ya untuk diperhatikan. Sahabat Abu Dzar pernah menghina sahabat yang lain, saudaranya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Nabi adalah murabbi, beliau adalah pendidik. Maka ketika melihat saudaranya ada yang keliru, diluruskan oleh Nabi. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar." Ini masya Allah, Nabi itu adalah orang yang sangat penyayang, pendidik. Ya. Ketika melihat ada salah satu muridnya yang keliru, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih, apakah kamu mencela dia dengan ibunya dengan panggilan seperti itu? Ya ibn sauda, wahai anak wanita yang hitam, innaka mru'un fi kajahiliyah, sesungguhnya kamu adalah seseorang yang pada dirimu ada perilaku-perilaku jahiliyah. Jadi menghina orang lain, merendahkan orang lain, ini termasuk apa? Akhlak-akhlak jahiliyah yang sudah dibatalkan oleh agama Islam. Maka jangan sampai kita kembali kepada jahiliyah lagi. Kita ini sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah mundur ke belakang lagi menjadi orang-orang yang jahiliyah. Kemudian kata Nabi, ihwanukum khawalukum, ya, saudara-saudara kalian, ihwanukum khawalukum, yakni saudara-saudara kita, saudara-saudara kalian di dalam Islam, khawalukum, yakni pembantu-pembantu kalian. Ya, ja'alahumullahu tahta aydikum, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Ya, ini budak-budak ya. Artinya budak-budak itu bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kalian juga. Ya. yang tetap harus dihormati dan harus dimuliakan. Faman kana ahuhu tahta yadih, barang siapa yang saudaranya di bawah kepemimpinannya. Jadi barang siapa dia punya budak, falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaknya memberikan makan kepada budaknya dengan apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan memberikan kepada dia pakaian dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan membebani mereka pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan mereka. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalau kalian memberikan tugas beban kepada mereka, bantulah mereka. Ini akhlak Islam, masyaallah. Ya, jadi budak itu bukan berarti kemudian direndahkan, dihinakan. Walaupun dia budak, Islam tetap menganjurkan kepada kita untuk apa? Menghormati dan memuliakan mereka. Ya, beda dengan akhlaknya orang-orang kafir. Jangankan kepada budak, ya, kepada manusia saja tidak punya akhlak. Ya. Baik. Jadi Rasulullah SAW memberikan kepada kita akhlak yang baik kepada budak, termasuk kepada pembantu-pembantu, ya, hendaknya bagi kita untuk memuliakan pegawai-pegawai. Jangan pernah, saya ingatkan, termasuk kepada santri, ya, jangan pernah merendahkan siapapun. Ya, mungkin kita pernah lihat ada yang bagian kebersihan, mungkin dia bagian buang sampah, mungkin dia adalah bagian ini tukang sapu ini dan itu. Jangan pernah merendahkan mereka. Ya, haram. Ya, kita harus belajar untuk memuliakan, ya, saudara-saudara kita sesama Islam. Bisa jadi orang yang kita anggap, ya, remeh, yang kita pandang rendah, justru dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita yang tugasnya apa? Nyapu di masjid. Ketika dia meninggal dunia, dicari sama Nabi. Dicari sama Nabi. Nabi enggak pernah merendahkan siapapun. Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orangnya hitam, budak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Ya, bahkan sering Nabi sallallahu alaihi wasallam mencandainya. Kadang-kadang dirangkul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang, ditutup matanya. Siapa ini? Ya, itu. Walaupun dia adalah apa? Ya, budak, walaupun dia adalah hitam kulitnya, tidak boleh kita merendahkan. Ya, ini penting tarbiyah bagi kita semuanya. Ya, hendaknya bagi kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Jangan pernah merendahkan siapapun. Ya, jangan pernah meremehkan siapapun. Karena kalau kita meremehkan, berarti Anda, antum telah terjangkiti penyakit al-kibr, sombong. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas? Sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ketika kita menghina orang lain, ya, melihat dengan sebelah mata terhadap saudara kita yang lain, maka antum telah terjangkiti penyakit sombong yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah larangan untuk menghina saudara kita, termasuk menghina budak. Ya, enggak boleh. Menghina pembantu, menghina pegawai, ya, apapun pekerjaannya, jangan kita pernah menghina mereka. Haram. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa kemuliaan yang sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Itulah yang dipandang oleh Allah, yang dinilai, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, Allah enggak melihat kepada, ya, harta kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kalian. Ya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang nasabnya amalnya terlambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat dirinya. Ya, karena kemuliaan di sisi Allah bukan dengan nasab, bukan dengan harta, tetapi dengan iman, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk memuliakan budak. Ya, termasuk dalam hal ini adalah para pembantu. Bukan berarti pembantu itu adalah budak, enggak ya. Tapi hukum-hukum pembantu dimasukkan oleh para ulama. Ya, hukum-hukum pembantu itu masuk di dalam hukum budak. Jadi hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada budak itu digunakan oleh para ulama pada zaman sekarang untuk memuliakan siapa? Ya, pembantu juga. Ya, seperti ada buku Ahkamul Khadam fi Syariatil Islamiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pembantu dalam syariat Islam. Itu kalau antum baca buku itu, ya, banyak mengambil dalil-dalil tentang masalah apa? Budak, ya. Nah, jadi kewajiban bagi kita untuk apa? Memuliakan mereka. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu apa? Memuliakan budak. Tidak seperti ya, kedustaan, cemoohan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Islam itu ya tidak memuliakan budak, ya, tidak HAM, tidak memperhatikan hak asasi manusia dan sebagainya, maka ini adalah sebuah kejahilan, ya, ini adalah sebuah kejahilan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bahwa menghina dan merendahkan orang lain itu termasuk perilaku jahiliyah. Nah, makanya hati-hati. Kalau kita merendahkan saudara kita, berarti masih ada akhlak jahiliyah pada diri kita. Bukan berarti kita kafir. Perhatikan ya. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, engkau pada dirimu ada perangai jahiliyah. Apakah berarti sahabat Abu Dzar kafir? Tidak. Bukan kafir. Tapi ada salah satu apa? Karakter, perilaku, akhlak jahiliyah yang melekat pada seseorang. Ya. Nah. Dan di antara buku yang sangat bagus yang pernah kita pelajari adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagus sekali supaya kita tahu apa saja sih perangai-perangai jahiliyah sehingga kita apa? Meninggalkannya dan menjauhinya. Baik. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan was-was dalam diri kita? Was-was tinggalkan, jangan digubris. Ya. Yang kedua, banyak isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Bangun dalam segala aktivitas kita dengan penuh keyakinan, tinggalkan keraguan. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ustaz, apakah dalam pembagian hukum sunnah, makruh, mubah ada dalilnya? Ana pernah mendengar bahwa pembagian hukum tersebut termasuk bid'ah hasanah seperti pembukuan Al-Quran. Ya, ini termasuk bid'ah hasanah. Tidak mengapa, karena para ulama, ya, para ulama ketika mengatakan mubah ini, makruh ini, sunnah, itu tujuannya adalah untuk apa? Mempermudah ilmu. Untuk mempermudah ilmu, ya, kewajiban-kewajiban sholat, ya, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang disunnahkan, itu untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan. Tapi tentu saja para ulama ketika mengatakan ini wajib, ini sunnah, semuanya, seperti misalkan pembagian tauhid menjadi apa? Tiga. Enggak ada dalilnya secara pasti at-tauhidu salah satu aqsam gitu. Enggak. Tapi para ulama ketika membagi itu tujuannya adalah untuk mempermudah berdasarkan apa? Dalil. Itu yang harus dipahami. Wih, pakai bahasa Arab itu. hal yasihu qawlu ba'din nas anna al-imam az-Zabidi rahimahullah yaqulu fi kitabihi ithaf sadatil muttaqin idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Sahih. Ya, memang beliau mengatakan seperti itu. Ya, tapi kaidah kita kullun yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa sahiba hadzal qabr. Setiap orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Az-Zabidi ini adalah termasuk kesalahan beliau. Jika dimutlakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini adalah ucapan yang keliru, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Sedangkan kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah banyak menyelisihi ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, ya menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnah Nabi SAW, terutama dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah asma'us sifat dan sebagainya. Ya, ini. Jadi ucapan beliau ini dikritik. Betul, beliau mengatakan ini. Demikian juga dinukil oleh ulama-ulama yang lain seperti As-Safari ini menukil, tapi ucapan tersebut adalah ucapan yang keliru. Apa saja cara menghidupkan ilmu? Cara menghidupkan ilmu adalah dengan mengamalkannya. Itu yang paling penting. Kalau kita mendapatkan ilmu, amalkan. Ya, supaya mantap ilmunya. Surat Al-Fatihah, kenapa kita mantap? Karena sering kita amalkan, sering kita baca. Iya kan? Makanya dahulu Syu'bah mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Kami ya untuk membantu hafalan kami adalah dengan cara apa? Mengamalkannya. Jadi cara menghidupkan ilmu, memperkuat ilmu adalah dengan apa? Dengan kita amalkan. Kemudian diajarkan. Itu juga adalah cara untuk menghidupkan apa? Ilmu. Diajarkan. Karena orang kalau diajarkan, mantap ilmu kita, semakin bertambah, semakin kuat. Kita akan persiapkan, ya. Kita akan murojaah, ya. Dan itu akan memperkuat ilmu kita. Makanya ilmu kalau tidak berbeda dengan harta. Harta itu kalau kita berikan kepada orang lain akan berkurang. Tapi kalau ilmu kita berikan kepada orang lain akan semakin bertambah. Itu salah satu perbedaan antara ilmu dengan harta. Ya, demikian juga ayol ikhwah, di antara cara untuk menghidupkan ilmu, jangan pernah bosan untuk mengulang-ulang apa? Pelajaran. Ya, di murojaah, ditulis, dihafal. Begitu caranya untuk menghidupkan ilmu. Dan antum ada kajian ta'zimul ilm, itu sangat bagus untuk apa? Untuk menghidupkan ilmu. Banyak kunci-kunci yang dibahas oleh penulis ta'zimul ilm, yaitu Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.